telah lintah menghisap darah. Jangan berkubang di rawa-rawa kalaulah cinta tidak searah. Jangan biarkan hati kecewa kalaulah cinta tidak searah. Jangan biarkan hati kecewa kalaulah rakit dilanda oleh